Setengah daripada sesuatu yang perlu kita lihat itu mampu halalin muskilah, yaitu memberikan menyatakan segala yang sulit-sulit hidupin pada urusan agama, menjelaskan yang sulit-sulit pada masalah agama itu harus ditegakkan. Hukumnya mengatakan itu adalah tanpa kifayah. Maknanya syariat, maknanya di syariat baik usul maupun hura-hura. Usul kajah sikap 20, hura-hura jatuh tinggal nama-nama. Apa-apa yang miskin-miskin yang sulit-sulit itu wajib dijelaskan supaya masyarakat kalangan tersesat jalan hitam dari isu-isu supaya hilang segala rasa marah bagi masyarakat wakas jual kita batu dan supaya bersih kita takut. Dan dari hati yang menyebabkan daripada itu perbedaan orang-orang yang 72 golongan yang sesat itu dan menyebabkan menghidup dan menyebabkan orang-orang yang menyebabkan akan yang benar wilayah suhu tanah ibadat ibadat ibadat ibadat ibadat ibadat dan pada hasil kesempurnaan dari keutamaan tadi melainkan dengan itifak segala kaibah-kaibah ilmu talala ini menjadikan meski ilmu dulu ilmu mantik ilmu mantik ke alam contoh pada kebijakan ada di kitab ilmu mantik itu al-alam yang terbayar yang terbayar hadir al-alam hadir artinya lalu yang pertama kan bukan ini segera kalau mau berapa itu ada banget ijahnya tiap-tiap alam bisa merobah tiap-tiap alam merobah nah tiap-tiap yang merobah itu bahaya. Coba contoh saja kita berdiri lalu duduk kan berubah asal berdiri lalu duduk berubah berubah. Nah setiap sesuatu yang berubah marahnya alam, marahnya alam dan alam itu bahar asalnya duduk itu pada ada kurang lama berdiri adalah duduk lalu ini duduk hanya duduk berdiri pulang hilang orang akan duduk berdiri. Jadi itu menyatakan melaksanakan hati setiap alam itu berubah. Dahulu jadi langgar ya, jadi tutup-tutup langgar. Wah ini kan apa ini pasar lagi ya. Jadi tutup-tutup pasar, nyalang bisa bawa-bawa. Dahulu mengaji ya, wah ini haram dan dendurnya. Anggaran alam bisa berapa? Alam bisa berapa, yang baik bisa jahat, yang jahat bisa bertambah jahat. Bagusnya sudah, tengah ada berapa jahat. Ini bersih, sudah sekalinya, kenapa jadi? Dia mengeluar, ini ringgit. Mengeluar alam, bisa berobah. Setiap alam yang berobah, itu menunjukkan ini, itu bahaya. Jadi pada alam yang pada bahaya adalah oleh sebab itu kita harus mengharap kepada Allah dan kita takut kepada Allah. Mengharap supaya jangan dirubah daripada kebaikan, takutkan kalau Allah dirubah kebaikan dengan kejahatan. Nah di situ amaliyahnya orang mempercaya bahwa alam ini bahaya, amaliyah datangnya juga wajah yang sama. Amaliyah yang ini yang penting. Ibu kenalan ayam yang rusak, mengarang alam tadi kan berubah. Kita khawatirnya berubahnya ini rusak. Mengasihkan baca Quran, baca lelain, baca istighfar Allah ini. Haram ini, banyak ini, banyak ini. Obah banyak itu. Mengasihkan rambut terhadap wajah ini dan berubah. Pakaiannya supaya kita tahu dan wajah itu sebahagian yang jarang senang mulia. Yang menjaga atas segala hukum dan segala aturan. Kalau ini dari sana, dari perbuatan kipayah lagi ujar ilmanya lawabakiyah yang asas lama-lama alaihi min sasratul islam lama al-jadrah kasyabullah lagi. Jikalau manusia mengerti atas sesuatu yang mereka di atasnya daripada Islam yang sebenarnya, niscaya kita tidak menghukumkan wajib berbanding dengan masalah Islam. Cuma karena manusia ini banyak yang meninggalkan Islam sudah, lalu kita berkawalatan supaya menyatakan Islam di mana-mana. Makanya apa kaya orang Islam? Namun orang busana muslim, busana muslimah. Makanya apa? Wajib kita menyatakan maka ini orang Islam. Sebab banyaknya orang Islam zaman sekarang mencontoh kepada orang kafir, baik orang mabuk di dunia laki-laki, orang kafir laki-lakinya dan murama untuk dia Islam dan murama, orang kafir babinya rambut hendak babor orang untuk dia orang Islam rambut hendak babor. Kini orang kafir main pulang bulu tangkis orang Islam Indonesia tidak berlama bulu tangkis padahal begini orangnya pakaiannya menjadi terbuka. Nah karena sudah Islam ini banyak ditinggalkan oleh orang Islam, maka ulama berkawalatan mana keadaan yang sebenarnya. Tapi luar biasa kalau yang menyatakan itu kan banyak musuh, banyak musuh. Di rumah kita aja kalau ada orang yang melanggar Islam, lalu kita perhatikan musuhnya. Kita bini musuh, anak musuhnya, baik-baik. Mintuha, ikar, marwah, jiran, tetangga, ada apa? Baik-baik. Jangan di bawah. Bukan yang lebih menerimbang daripada orang sebenarnya disini itu memang tidak ada. Jadi yang namanya sebenarnya sakitnya itu serangan, apalagi yang saya akan mendengar ini sendirian pada depan bantu pada mengelirin sama sekali seorang diri. Walau seorang diri yang lain ada menemui ada menemui yang murah awak ada menemui pikiran ada menemui pendapat ada menemui duit ada menemui rasa-rasa lepas sama sekali lepas tangan rasa-rasa sekali walau yang lain pak. Bini ke anaknya, terserah ini menurut-menurut kata-kata di kubur aja tapi tak kena dua, sebuah kubur ada dua, yang ini ada dua. Kita sebuah kubur ini, sebuah kubur tetap bahaya kena. Kuasa kita bacanya sudah tak. Lawan ini tak kita kena dua, ada satu kubur dua. Apa lagi lawan ini, dan kita panggilan ini, dan kita berwarna-warna murid-murid kita. Jauh. Dengan apa sih sayang, tetap mas mengasih sebuah kuburnya juga. Jadi urus seorang-seorang ini juga nanya, tangan itu dua hal satu maksud, gue ada ayah awal. Awal juga kan amal-amal hadis bisa terima. Apalagi Allah, sudah berkata kita, mahamu darah tinggi, mahamu mahamah. Mas Raja Raya kata ini macam-macam. Mentah Allah itu, dua hal satu maksud, gue ada ayah awal mahamahnya. Yang suhlana kana alaih min zawfatul islam lana al-zabnat kasyabudada. Jikalau manusia menetapi atas kebenaran, niscaya kita tidak menghukumkan wajib bekerja dengan kebenaran Islam. Seluruh agama isinya adalah ramah tamah kasih sayang, atau dengan kata yang lain seluruh agama tidak ada sifat paksaan. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Agama tidak ada memerintah orang dengan paksaan. Agama itu semuanya lembut. Cuma si pembawanya saja. Si pembawanya. Nah kalau si pembawanya ini hatinya pemarasan, dijualah agama itu keras. Padahal agama itu lembut. Si pembawanya nama sifat pemarasan. Si pembawanya pemarikan. Si pembawanya pemarah. Si pembawanya dengan kelemahan dikaitkan kira orang agama itu menentang orang dan ada agama itu yang berkata la ikraha fiddin. Jadi Allah dikumul Yusuf wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Rabbana nahnina anhu aykama ja'a an la'inna. Kadang-kadang kami menjaga kawan-kawan kami daripada membicarakan kebenaran itu. Karena bagus saja sudah jalannya. Kalau sudah bagus jalannya, pada perlu lagi bulik-bulik-bulik, jadinya orang bosan. Karena ini masa-masa jayanya Islam, harus punya Islam. Kalau sekarang kiblatnya kemana? Kiblat yang Mekah Wahabi. Kiblat yang sini maksudnya ada negara yang negara kita sini aku kali dengan negara anu apa namanya itu susah. Bahkan nama kiblat yang ini menjadi tujuan umat Islam untuk mengambil ilmu kemana tujuan yang terhadap tidak ada lain dari pelajar hadirin sekalian. Itu aja kiblat bagi. Kalau yang lainnya kada bersih lagi. Bercampur aduk sudah. Kada banyaknya buku-buku sudah bukan kitab bagi. Kalau yang di sana asli murni kitab tulisan sana. Benar benar ke sana aja. Ini tadi ini kitab di sana baca di rumah apa-apa salahnya. Paling nyaman saya itu berhubungan kalau orang misalnya sama kalian di sana minta jenis bapak baca seorang sama anak bersama dua jangan burung kapak burung belayan coba tetap itu burung yang kedua sesudah burung kita yang pertama mati burung yang kedua dari jatah Alhamdulillah ya masih ada lagi yang tak lagi membaca kitab dengan takurannya. Jadi murid di rumah ada jualan yang murid-murid ini baca kurang. Coba lah yang akan menambah aja, ada bawa kitab, bawa kainnya aja. Nah, kan yang diberi di rumah. Sebaik-baik jarus, sebaik-baik awal adalah kitab. Ujar guruku sebagai bagus awan adalah guruku butuh apalagi yang sudah terserahkan Tuhan umur ini yang sudah mangga asma sangat mangga bahkan malam hangatnya malu mencari minyak pakai oksigen para kadang ilmu sudah ilmu para penampus. Syafi'i seperti Imam Syafi'i bagaimana wa'amraha mimma basyirta bahkan menjadikan dia ya Imam Syafi'i akan artinya kasyagol tadi ini sejahat-jahat daripada selain daripada syirik ya sudah baru-baru ya kan itu perlu dia bagi-bagi selanjutnya fa'amal an adatan yang merayah ini wakil syarat yang bid'ah sesungguhnya umum bid'ah bid'ah umum juga mulai kota sampai di desa bahagia kita banyak menangar umum yang bilang yang sudah berat malam-malam kan berpukul 12 turun ke rumah empat mengajikan guru anak guru pak, guru anak menangat anak tadi lah udah belajar jangan sampai jadi guru kenapa yang belajar akan situ mertabat tujuh ya Allah guru bangga ngajak ada wanya ngajak akan mertabat tujuh karena apa orang disini wanya ngajak akan mertabat tujuh pahamisannya ada takwi enggak ya Allah nah apa ngelamnya guru ini tidak ada ini mertabat tujuh yang di dalam tempat kebunatnya belum nyatis ada bagi guru nyatis itu kalau maaf jarakan tapi pasti yang dibaca ada apa yang maaf jarakan sudah jelas jangan saya kira dan salah ngelamnya itu jadi dalam kawasan juga ya ilah ilah bangga-bangar lagi menikah-bangar ada lagi yang mengajarkan ilmu kebatinan dari yang ilmunya mengajari perintah mengajari perintah yang mengajarkan kebatinan jadi kebatinan tidak dengan perulang gunanya hancur sudah ini karena keadaannya hancur oleh sebab itu karena bid'ah ini banyak banget pala sabila ia terkira tidak diberi jalan lagi untuk kita berdiam yang menyatakan yang benar harus kita batalkan yang benar itu tapi sambil berlalihan ujar guruku ujar jelak sambil berlalihan apabila nyawa berpanjang menetapkan yang benar adanya menentang masuk kamar kunci wassalam ini susah sebenarnya ya jernak matinya ujar guru, jangan ada baki kata habis ada ikan pencih ini apabila sudah cukup di padahal masalah masuk ke kamar kunci ya salah zaman bahari sekolah dari salam itu lebih separuh menanam dan sanggup sudah bisa buruk wajah ini berapa ikon dan tamak dari salam berapa ikon tamak kurang lupa kurang dan tamak sekolah berapa ikon yang tamak itu kurang yang dibari buruk izin untuk majer berapa ikon sebagi kita merupakan keadaan yang sekarang ini balon tamat sudah berkarir limbah tanah babi ini jadi hal ini banyak aku bayar bisa masih yang ini karena di bawah kaya salamud jana dari mana yabda'i bihi dari masyarakat al-haq wa tahullu bihi wa tahullu bihi ibhat. Maka tidak berbeda zaman sekarang ini daripada membicarakan sesuatu yang membawa seseorang dengan dia kepada jalan kebenaran dan menjelaskan mana dia akan segala kesamaran. Pasara istighal di adillah yang makul wahal yusyirat yang turun berkibayat. Maka kembali Ramadhan berbicaraan kepada asal bekerja dengan mencari dalil-dalil makul dan menyatakan segala yang samar itu hukumnya farbu kibayat. Tiap-tiap makul harus ada orang yang jami baina syariah wa tariqah wal haqiqah. Setiap kampung bisa kumpul harus ada seikum seorang guru yang mengumpul syariat hakikat syariat di keraton yang kedua pasangan yang kedua muda yang kedua kehidupan yang kedua lama tidak saat kampung ini berdosa. Maka apa hendak mencukupakan ilmu yang menjadi itu lama harus kelorokan mengembalikan lihat kepada ongkos kepada ia menjadi mendak sekolah lingkar kenapa mendak ongkos kepada siapa yang berdosa langsung dihidup berdosa kenapa ada ongkos tahu ada yang akan coba lihat di Singapura kalau ada orang itu minta di sekolah lingkar kedokteran sampai spesialis sampai jadi profesor angin-angin orangnya yang ongkos kurang-kurang bisa tapi kan ini bagaimana rumah sakit itu. Coba kita mana orangnya pintar otaknya cerdik kalau ada penjaringan pulang kenapa ada yang kosong supaya ini menuju-menuju menjadi orang yang soleh kadang-kadang orang yang kagak jadi soleh nah bakal orang gajah yang telah menunggal kasih betulnya yang mau ini anak dijanggu dilaih pada Allah dari hari menarik. Jadi hal ini benar aku bayar. Wa amma man istarada fi aslin min usul al-i'tiqad fa yalzam min sahih ijarah ila tastaqim aqidah wa intaha. Adapun orang-orang yang ragu dia istarada syakkah pada asal daripada i'tiqad maka wajib akan dia perbaiki berusaha untuk menghilangkan keraguan itu supaya ia istiqamah i'tiqadnya sementara alam imam syafi'i itu. Jadi apabila kita ragu-ragu masalah i'tiqad wajib kita menghilangkan ragu-ragu itu wajibnya hukumnya perbaiki. Dan mengikrarkan dia akan dia dalam raudha dan mengikuti akan dia ingin berjaga faqala al-haqqu innamahu la yaqu dhannahu wa la ma'ruf bermula yang benar itu tidak bisa dipatalkan tidak bisa disebut hina atau uji tapi manfaatin mudharar maka di dalam kebenaran itu ada manfaat dan ada jam mudharar fa'tibar manfaatihi waqtal mutahharah maka apabila kita memandang manfaatnya pada waktu diambil manfaat hukumnya halal atau mandibun atau hukuman awal yang tak wajib lebih dari 500 ini kalau mungkin dari 500 ini waktu yang berat haram intahana awal kita bisa ini واحلم ان من شرح البصر من الاسلام وكان على نور من ربه وبصر في دينه وسداد في امره فيقتلي بعد كتاب الله في تعريف اتباع السنه وفي تهذيب من امير الدعاء على هلك الاول وابن حبيبي الذي اورعناها قريبا ومقدما مرار المتبعين الجائعين المحبوسين في قوله تعالى قطعوا الهي كنتم ilmu bahwa saja orang-orang yang sudah ditarangi oleh Allah Ta'ala badannya bagi menerima Islam dan ia di atas cahaya daripada Tuhannya dan penjana pada agamanya dan kebenaran pada urusannya, maka cukup akan orang itu sesudah dengan menerima Allah untuk mengetahui akan sungguh Nabi dan berhati-hati yang sampai bakawal bid'ah. Cukup hadis yang pertama daripada hadis yang sudah kami dapatkan akan lihat dari Allah. Bahkan dalam bawah yang tidak ada yang menghidupkan kepada Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri telah mencela orang ahli bid'ah yang selalu mereka ikutkan nama daripada kebenaran dan merubah akan kebenaran itu di dalam firman-Nya yang berarti inna alaika al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummuha al-kitab wa ukhra mutasyabihat. Tuhan bagi Allah Ta'ala dua ada di anggara yang telah menurunkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alaika al-kitab kepada engkau Muhammad al-kitab akan Quran minhu semata-mata daripada ini berarti Allah minhumnya dari kalangan yang berkitab itu minhumnya kitab minhumnya dari kalangan yang berkitab ayatun muhkamah itu ayat-ayat yang muhkamah artinya wawahatid bilalah itu tafsir jalan lain muhkamah wawahatid bilalah artinya dalamnya jelas jadi Quran itu adalah jelas. Kemudian Mahatul Kitab yang nyata ini Mahatul Kitab yaitu Asluhu Al-Mahkamah di Ahkamah Islam Asal daripada kitab yang dipegang itu mengata itu adalah seperti umat modal wa ukhra mutasyabihat ada yang lain mutasyabihat samar Quran itu ada yang samar maksudnya samar lalu arti mutasyabihat la amma maknaha kada kawal paham maksudnya ka awal suwar sebagaimana awal-awal surah Alif Lam tafsirnya Allahu a'lam bi dzalik. Tuhan yang lebih tahu. Seperti lagi Allah yang lebih tahu. Seperti lagi oh seperti lagi kafayan sad. Allahu a'lam wa murad bi dzalik. Allah yang tahu. Itu namanya mutasyabihat. Tidak ada yang tahu kepada Allah. Fa'amman ladina fi qulubihim ghairun. Adapun hamba-hamba yang di hatinya itu mengelud adil hak, senang kepada kesalahan, senang kepada kesesatan, maka mereka itu pasti dibanar memikirkan menang kepada Allah yang dikirakan kepada Allah. Pasti dibanar membicarakan nama samar-samar itu untuk membunuhi orang awam jadi ayat yang samar dibacakan oleh orang awam jadi orang awam wah ayo dengar masih ini burung yang lain kalau bicarakan itu segini kenapa ya lo habis dulu habis banyak habis rumah anak ingat gak ada orang kampung ada yang kaitan jadi orang mahluk Tuhan Bayat dari akhirnya maka syabah Allah dan syabah Allah fitnah mereka itu mengikuti akan Quran yang sama-sama seperti Allah salah tadi ibtira al-fitnah karena tuntutannya mencari supaya orang yang di fitnahnya mendaulatkan masyarakat maka bisa jujur apabila ada yang membawa ilmu yang sasat baur masyarakat Waktu kita wirid dan nyanyi memikirkan ma'arfiakan dengan otak, dengan pahaman sendiri, dengan perasaan. Quran dan hadis tidak bisa diambil dengan perasaan. Harus diambil dengan alat-alatnya yang disebut ilmu alat. Wa lam ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan takwilnya itu yang kita sadari kecuali Allah. War rasulun fidzani yaqulu. Adapun orang-orang yang cerdas di dalam kebenaran, mereka berkata, kami percaya dengan nama-nama tasyabih ini. Walaupun kami tidak memahami, tetapi kami percaya dari Allah. Mutasyabih dan tidak mutasyabih itu semuanya datang dari Allah. Nanti kami paham, kami serahkan kepada Allah. Nanti bedanya. Ujar Allah bilang, ada anak mengalir-ngalir. Mengenai salam kata paham, pindah kata paham. Mencalam kata paham, ini mempaham juga anak-anak yang maka ada orang yang bersulungan bagaimana semacam kata dengan bahwa mengenai sabih ini. Walhasil sekarang ada hati-hati dengan jangan banyak bakawangan sekarang. Angil marmillah tasar wasal antaryan ini. Kita kalau saya mengaku-ngakan seseorang, lihat kawannya ini, kekuluk hari ini di mengorong lagi. Karena orang bakawal itu mesti cocok juga. Dunia saya sampai horat, cocok dengan mereka. Hati-hati banget hari ini, hati-hati. Al-Marmah lagi menyekali ini. Kaya merah hadikun menyekali. Yang paling bagus kawan yang kita. Dan tidak hati mengambil peringatan kecuali orang yang ashabul qur'an. Ramadhan ujar orang yang merasakan tidak ini. Ya Tuhan kami, ratiyah dulu banyak, jangan matian robah-robah hati kami. Bakbal dihadai karena sesudah sampian dari kebenaran, sesudah ulun yang dari kebenaran, jangan diubah lagi. Wahab jangan mengajung kerahmatannya, dan tamarlah bagi kami dari sisi engkau akan kasih sayangnya. Walaupun kami sudah di dalam kebenaran, minta kasih sayang Allah. Yang penting kasih sayangnya ini, orang berjalan di kebenaran, tapi Tuhan kata saya, rugi. Mana benar, mana sayangnya, bah. Kalau untuk kebenaran, lalu jukulu, banyak bakdal, dari kena, wabakan, lalu kalah makan, ini keantar wahab. Ulin meminta bagian, karena sampian, memang satu-satunya orang yang sanggup membantu, yang lain tak sanggup. Memang sanggup. Ada orang hidup, ada maksud, ada tujuan. Kulah warna-warna menjauh, jiranya menjauh, murid-murid menjauh. Sekali ini uang halat, menemani kada, bakulah kada, tak ada sekali menjauh, menemani duit-duit, lalu sujud. Inna antal wahab. Aturannya muridnya, jirannya, kulahnya, aturannya. Sekali kada. Dan sebenarnya kan kita berdua dalam kapal kali ini tengah ada di sana. Inilah antara wasat. Intah kalau mengetahui dia, Allah khabarnya di barat ini sejajar ilmu lagi bertakabu di ini jadi macam Rabbul Allah wanam. Mereka itu orang-orang yang berilmu. Tidak ada tunduk hati kecuali kepada Tuhan yang maulah yang memberi. Untuk apa tunduk kepada Allah? Untuk dapat curahan ilmu ladani langsung dari Allah. Ilmu ladani itu kan ada guru-guruan. Wasta'adu diri menjauh dan nafsani. Dan mereka itu berlindung dengan Allah daripada tipu perdayanya nafsu. Radiyallahu anhu ta'ala. Ma'arakna maqlahu bahagia lakidah. Mimma Sunnah hadirin waktu, pesannya hadirin waktu zaman. Daripada sesuatu yang mengizinkan dengan dia waktu dan zaman. Allah misalkan Allah Ta'ala ya, kita pelaku rumah. Lain kena adal nabi ikhtar, sekalipun kami berpaling dengan sebesar itu daripada banyaknya. Pesalah karena bisa bilang besar, kami berjalan dengan dia, akan jalan yang melintas. Waktu mengapad akal yang maksud al-alha. Walaupun melintas, tapi maksudnya sempurna. Dan masyarakat ini al-alha. Dan minimum yang enak lagi bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tujuan kita ini sebenarnya yang terakhir al-hukuk Allah suruh diwajabil akum ditiba imajaan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Maksud suci dari yang paling besar yaitu mengarang tentang apapun supaya manusia menjalani jalan yang lurus, yaitu mengikut yang dibawa Allah dengan wasiatah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Menyelami wanahi daripada perintah dan tegahan. Ujujim yang tengah mengatakan dengan para ta'ala secara ringkas tidak ada kecuali ini. Wama asyakamur rasul fasbuduh, wama nahakum anhu fantahuh. Apa yang dibawa rasul? Atas. Apa yang dipegang rasul? Lapas. Itu ada. Ujar Rasulullah, alaikum dia pasang sinatnya kepada Allah, sudah, urusi diri sendiri, terus, jangan urusi orang lagi, terus. Itu aja, ujar Nabi kayu ini, ayo, ujar Nabi jangan lagi, rana. Mama apa kemur Rasul, lepas kudu, mama nahapun, masukkan tahu. Datara sayyidi fabal ibn suri ibn sihal alawi adna habib turunan habib albi maka'allah lagi bawarik al-fafana dalam kitab yang bernama bawarik al-fafana utakwati al-fafana masya'allah nakulah ikhmi hadiqat al-amiqah syarhul urwat al-wafiq jaman adini syed jaman bahbah masya'allah hadiqat al-amiqah ya kurang lebih sejarah andaranya. Mana fa'anallah rujuh i'lama namakamah isya'iri illallah ta'ala wa intaburah fa'iyamnya khusratun tulit talaji marafat. Hal orang penuntut ilmu ketahui bahwa segala tingkat-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah ta'ala walaupun banyak jalannya tapi keringkasannya adalah tiga kelas. Nomor satu, anak kebatan ulama, anak kebatan mu'min wal iman buat tasdik Rasulullah SAW. Itu lima jari. Wah, kalau itu dari kalil kabul. Barangkali nomor satu, martabat orang yang beriman biasa. Ini kelas yang pertama ya. Beriman biasa. Bermula iman itu yaitu mempercayai Rasulullah SAW pada setiap apa yang dibawanya dan menerima dengan sempurna. Wajib kewajiban adalah kesalahan. Yang demikian itu adalah wajib baik orang alim maupun orang awam. Pengalaman yang pun kadari siapa tidak seperti itu, lalu sama makmunan itu kadang makmun namanya. Wala ta'ala wa ma'aka kumur rasul fa'kuduh wa manahakum anhum pantahuat Allah yang Allah syarih iqabab. Apa yang dibawa Rasulullah ambil, apa yang ditegahnya tinggalkan. Maaf. Istiqamah itu adalah Tuhan memberikan adalah diri.